Mitra bisnis, di sejumlah pelabuhan penyeberangan di Indonesia seringkali terjadi antrian kendaraan sampai berjam-jam untuk menunggu kapal yang jumlahnya terbatas. Bahkan tak jarang, truk-truk barang harus menunggu sampai berhari-hari untuk bisa terangkut, seperti kerap terjadi di Pelabuhan Merak, Banyuwangi, Kalianget Madura, dan sebagainya. Antrian ini bisa makin panjang dan lama lagi bila memasuki musim libur atau pada masa mudik lebaran. Kondisi ini tentu berdampak pada banyak hal seperti distribusi barang terhambat, pengusaha transport harus menanggung ekstra kos, dan sebagainya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat atau Organda Jawa Timur, HB Mustofa. Pak Mus, bagaimana komentar Anda? Ya, itu biasanya terjadi juga karena cuaca buruk, Pak ya. Dan juga ada kapal yang rusak. Nah, kalau ada kapal yang rusak dari pihak ASDP, dia nggak bisa langsung mengganti, Pak. Ya, permasalahannya di situ. Jadi kita sebagai konsumen ya, dalam hal ini anggota saya, anggota organda semua, itu ya, ya pasrah. Gimana lagi? Cuma kita teriak-teriak aja bisanya, Pak. Ya. Apa sih dampaknya, Pak? Risikonya ya kadang-kadang ya kayak cabenya busuk, ya. Terutama, nah, tapi di sini kelihatannya di pelabuhan itu ada ini, prioritas juga, Pak. Bagi yang busuk, mungkin didahulukan, gitu loh, Pak. Jadi jarang lah. Jadi sudah ada skala prioritas, kalau seperti buah-buahan atau sayur-sayuran yang cepat busuk, walaupun dia datangnya belakangan, tapi kalau terjadi penumpukan, antri yang terlalu rame, mereka itu kadang-kadang didahulukan gitu loh, Pak. Jadi sesama supir juga ada tepos lino gitu loh, Pak. Pernah diskusi untuk mengatasi masalah ini nggak, Pak? Hal ini kita sudah sering sekali bicarakan. Jadi sesama asosiasi dengan Gapasda, Pak ya, dengan ASDP juga yang mengatur dalam hal yaitu kelancaran pemberangkatan di pelabuhan-pelabuhan. Kita sudah sering bicara. Kalau misalnya ada kapal yang di dok atau dia tiba-tiba rusak, tolong segera diganti dengan kapal yang standby untuk seketika gitu loh, Pak. Cuma permasalahannya mereka menjawab bahwa kapal ini pas-pasan dan biasanya penggantinya itu seringkali lebih kecil daripada kapal yang diganti. Jadi kita sebagai konsumen ya tidak ada kepastian gitu loh, Pak. Jadi belum pernah bisa teratasi ya, Pak? Belum bisa teratasi karena alasannya kapal itu mahal dan tidak semua kapal itu dengan yang rutin ya, yang reguler dengan cadangan, tidak semua kapal sama ini ukurannya, Pak. Kadang-kadang yang reguler ukurannya besar, bisa 100 kendaraan. Penggantinya paling bisa 30, 40, kan sudah pincang, Pak. Jadi mereka itu juga tidak bisa menyediakan kapal yang kira-kira jumlah kapasitas angkutnya sama dengan jumlah kapal yang reguler, gitu loh, Mas. Saya maklum juga harga kapal kan tidak murah, ya. Demikian HB Mustofa dan saya, Rizal Andika.